doba tambah lari jua bagia jua seso jua di dalam batin ko. Usah sasa lion deh adi, usah tangisi nanta jadi aye mato indah kadape menyelesaikan. Sakit dia dia nanta rasa patir di denai baik tu pula indah di dalam sana saja kita berdua.